Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja menangkap elang, elang ditangkap di Pariaman. Saya datang bukan bertandang, anak kemanakan nan pulang ke kampung halaman. Saya sampai ke Pariaman ini, padahal yang mengundang bukan Bapak Wali Kota. Yang mengundang adalah pengurus Masjid Raya Kampung Baru. Tapi saya diundang makan malam di rumah Wali Kota. Masyaallah. Berfoto dengan, dikenalkan, Ustaz Somad, ini Bapak Wali Kota beserta ibu dan anak-anak, ini Bapak Sekda, ini Bapak anggota DPRD ketuanya, ini Bapak Kapolres, ini Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ini Bapak DPR kita dapil dari Sumatera Barat yang berada di pusat memperjuangkan aspirasi rakyat. Maka kami tadi sudah duduk bersama dan makan bersama. Alhamdulillah, inilah makna silaturahim. Itulah makna silaturahim yang ditulis. Melalui silaturahim hari raya Idul Fitri, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan antar sesama umat. Saya datang dari Pekanbaru. Saya cek berapa jarak dari Pekanbaru ke Pariaman. www.west.com 200 sekian kilometer, jarak tempuh 6 jam. Ternyata lebih dari 6 jam. Itu pun karena ada kemurahan hati Pak Polisi mengawal. Langsung dikawal. Begitu saya tadi malam sampai di Kampar, langsung SMS dari Bapak Kapolres Padang Panjang, Ustaz Somad berada di mana? Kami siap menunggu. Dari Kapolres Padang Panjang langsung sambut pula oleh Kapolres Pariaman, langsung disambut sampai. Padahal dulu waktu kita kecil, kalau sudah dengar suara itu ada dua kemungkinan, pejabat atau orang mati. Tapi hari ini Masya Allah, Ustaz gagah turun. Begitu saya dimuliakan oleh bapak-bapak kepolisian, pakai pistol mereka. Itu mah kata ada yang berani mengganggu kita kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang penting itu adalah silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, kantong tempat anak dalam perut perempuan. Silatu rahim, menempelkan kantong. Apa maksudnya? Saya datang dari Pekanbaru, nun jauh di sana, bapak yang ada di Pariaman, kita semua berasal dari satu rahim. Itu adalah rahim Hawa, istri dari Nabi Adam. Jadi itu pokok pangkal pertama. Jangan lihat dia datang dari mana, jangan lihat warna kulitnya apa, jangan lihat bahasanya apa. Siapapun yang ditugaskan di Pariaman, Kapolres, Dandim, tentara, polisi, pengadilan negeri, pengadilan agama, siapapun yang datang kemari, dia adalah satu perut dengan kita, saudara sesatu udara perut, saudara seperut. Makanya selalu Ustaz menyebut saudara saudara. Itu kalau pakai bahasa Jawa, saparui saparui. Semuanya kita berasal dari seperut. Banyak yang tak mau seperut dengan saya, tak apa-apa. Yang penting kita berasal dari perut yang sama. Itulah dia perut Hawa, istri Adam. Kecuali ada satu, dia tak mau karena dia keturunan monyet. Namanya Charles Darwin. Udah, kalau ada yang marah berarti cucunya. Masya Allah, melimpah ruah. Ramai dari kanan sampai ke tengah, sampai ke kiri. Loh, Ustaz salah tuh. Ini kan kiri, kanan Bapak Ibu maksudnya. kita semua yang hadir, yang tegak berdiri, yang kena lampu maupun tidak, maupun yang duduk di atas pagar, semuanya mendapat kebaikan insyaallah. Tetap, jangan turun, tetap, tetap. Bangga saya anak-anak muda mengaji, alhamdulillah. Hari ini anak muda narkoba, anak muda pacaran, anak muda berzina. Kalau sudah keyboard tunggal baru datang. Tapi malam ini luar biasa. Ambil foto dari atas, buat upload di FB. Gambar apakah ini? A, keyboard tunggal. B, Manchester United Liverpool. D, nonton bareng. E, tablik akbar. Sikit yang mengatakan E, tapi itu terwujud di mana? Di Pariaman. Ketika orang sedang berada di tengah lautan, lalu kemudian dia melihat ada daratan, maka orang menyebut itu daratan. Bahasa Arabnya daratan, bari, daratan. Negeri yang aman, bari aman. Daratan yang penuh dengan keamanan. Alhamdulillah, ya. Bari aman. Tapi karena orang kita payah menyebut bari aman, mana? Piaman lawe. Saya sudah sampai hari ini. Selama ini saya hanya mendengar cerita saja. Selama ini hanya pergi saya. Berapalah orang Pariaman di dunia ini? Tak tahu. Saya punya cincin batu warna merah. Ditanya orang, Ustaz itu dari mana? Siapa yang ngasih? Orang Pariaman. Di mana jumpa? Di Bandung. Saya ceramah, tiba-tiba dijemput mobil Mercy warna putih. Videonya viral, pintunya satu. Ternyata mobil ini makin mahal, pintunya makin sedikit. Ada videonya, saya naik mobil. Itu naik mobil orang Pariaman. Suruhnya saya duduk, Ustaz duduk di mobil ini karena saya sudah 2 bulan yang lalu berdoa, ya Allah, maulah Ustaz Somad duduk di sini. Dalam hati saya, memang saya mau lama duduk di sini. Direkam, diviralkan. Saya tanya, Bapak di mana? Dari Pariaman. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya terpikir, berapa orang Pariaman? Maka saya tanya Pak Wali, Pak, berapa warga Bapak? 90 sekian ribu. Hah? Sikit, betul. Rupanya yang lain tersebar di seluruh dunia. Malam ini pulang melimpah ruah, sampai tak nampak ujungnya kemana. Kenapa? Gelap, tak nampak. Itu sebelah kiri dipasang ada layar tancap. Ternyata itu jalan besar dan orang penuh sampai ke sana. Pak Wali menyebut saya magnet, berarti besi berani. Wahai, bagaimana kerumunan malam ini? Jangan sekedar berkerumun, merubah kerumunan menjadi kekuatan. Tak ada gunanya habis berkerumun, besok selesai ditanya orang, dari mana? Pengajian tadi malam. Alhamdulillah kami ngaji, ngaji kami tadi malam. Terus sampai terlambat salat subuh jam 8. Tak ada gunanya. Itu inti dari pembicaraan Pak Wali tadi yang saya tangkap. Setelah pengajian ada perubahan, tapi semua berawal dari silaturahim. Acara sebesar ini, mengumpulkan orang sebanyak ini, tidak akan terjadi kalau panitianya tidak merapatkan barisan silaturahim. Godaan-godaan banyak, luar biasa. Apalagi tantangan-tantangan. Kalau mau buat dosa, tak ada tantangannya. Kenapa? Dibantu setan. Tapi kalau mau buat acara pengajian, alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Dua yang selalu berbisik, pertama jin, yang kedua nas. Kalau jin ini mudah musirnya, baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau nas, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Allahul qayyum la ta'udzu sinatu wala naum la maut. Galak. Ambo lebih hafal. Wa ambo baca Yasin am. Kursi Ambo Yasin Al-Baqarah hafal. Mulutnya Quran, otaknya setan. Alhamdulillah, karena timnya solid, mantap, bekerja sama. Bagian keamanan, Bapak Kapolres. Bagian pengamanan, Bapak Danrem. Bagian acara, protokol. Bagian ini. Memangnya Pariaman ini tidak aman? Kenapa perlu dikawal-kawal? Ustaz dengan Pak Wali jangan turun dulu. Yakinkan sudah steril semuanya. Oke, silakan turun. Sampai 2 lapis pengawalan. Ini khawatir apa? Yang dikhawatirkan apa? Tidak ada. Semuanya orang baik-baik semua. Semua orang aman-aman semua. Lalu yang dikhawatirkan tadi apa? Serangan ibu-ibu garis keras. Ibu-ibunya baik-baik semua insyaallah. Amin. Gara-gara ibu yang baik inilah maka lahir anak-anak yang baik-baik, soleh dan soleh. Silau mata saya terang betul lampu itu. Tak nampak. Ha. Biasa lampu itu dipakai untuk menengok durian jatuh. Guna lampu itu supaya kawan-kawan kita yang sedang men-shoot, menembak dengan kamera, nampak ustaz itu jelas. Karena kalau tidak pakai lampu, mukanya gelap. Nanti kalau mukanya gelap, orang yang streaming dilihat, ah tengok, inilah contoh ustaz sesat, mukanya gelap. Kan banyak lawan-lawan kita di internet itu. Tapi kalau pakai cahaya, maka kawan yang membela, lihatlah wajah ustaz kami seperti bulan purnama. Nyondak tahu lampu 5000 watt. Bapak ibu, lampu ini sudah cukup insyaallah. Ini sudah terang benderang. Nah, setelah kita jalin silaturahim, komunikasi jangan sampai rusak. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tanya. Ustaz Somad, boleh kami tanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Apa betul ustaz ini radikal? Betul. Kenapa? Karena saya selalu minum kopi radik. Sebut radikal. Apa betul ustaz garis keras? Ya, saya ini keras. Apanya keras? Suaranya. Kalau suara tak keras, gimana? Keras suara. Nah, jadi ada klarifikasi. Jangan sampai kita termakan fitnah. Termakan fitri tidak apa-apa. Jangan termakan fitnah. Itu apa tuh ustaz di atas? Ustaz kok enggak pakai peci? Ustaz apa? Jangan mudah main tuduh. Ini sahabat saya namanya Ustaz Doni LC Mhom. LC dari Kairo Mesir. Mhom Master Humaniora dari Yogyakarta, dan beliau pernah menjadi dosen 1 tahun di sekolah tinggi di sini kampus ini. Kenapa dia tak pakai peci? Dia khusus ustaz anak muda. Kalau saya nenek-nenek aja pakai peci, pakai sorban. Kalau beliau khusus anak muda. Sorban anak muda sama orang tua bedanya gini, kalau orang tua sorbannya ke bawah, kalau orang tua dibalik. Itu serba. Beliau kalau ceramah di Pekanbaru itu audiensnya anak-anak muda semua. Kalau saya enggak, janda-janda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita bagi-bagi segmen. Ini khusus ustaz anak muda, anak gaul. Ini ustaz. Adapun bapak-bapak yang di atas ini semua, itu perannya macam-macam. Ada yang dia tidak ngomong, diam aja. Diamnya aja sudah berdakwah. Siapa itu? Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Babin Kamtipmas, Pak Kapolres. Mereka tak ceramah, mereka tak kata sambutan, diam aja. Diamnya aja sudah dakwah. Diam dia, sholat dia ke masjid, pakai seragam. Allahu Akbar. Anak-anak yang di samping pucat. Coba saya sholat Jumat. Pernah saya sholat Jumat? Dan tidak jadi khotib, anak-anak di samping. Saya tengok, tengok yang belakang. Udah selesai sholat Jumat, baru tahu dia saya ustaz. Ayahnya, ustaz Somad ya. Foto ustaz, tak mau saya. Tadi saya sholat, kalian ribut. Tapi kalau polisi sama tentara, mana ada berani? Diam. Kentut pun ditahan. Nah, jadi kita peran masing-masing. Tapi ada yang dia memang ngomong aja. Siapa itu? DPR. Bapak DPR kita ngomong. Kenapa begitu? Karena dia kerja di parlemen. Parle artinya bicara. Bahasa Perancis, parle. Juni parle, Pak Fonse. Parle, bicara. Parlemen, orang yang dipilih untuk bicara. Beliau membicarakan tentang nasib semen Padang dulu. Berkonflik dengan Meksiko. Tadi kami bicara panjang. Itulah guna silaturahim. Kami memperjuangkan. Kalau kamu mau tetap eksis, harus begini, harus begini. Ngomong. Dan mereka kita pilih. Kenapa? Karena mereka harus ngomong di sana. Jadi ada yang ngomong, ada yang tak perlu ngomong. Jadi yang tak perlu ngomong, kalau tidak disuruh ngomong, jangan tersinggung. Sebaliknya yang disuruh ngomong, harus ngomong. Karena kalau dia tak ngomong, makan duit haram, gaji buta, betul? Tapi ada yang tak boleh ngomong. Siapa dia? Tukang. Tukang rumah tak boleh ngomong. Bapak panggil tukang, ibu nyediakan makanan, ibu jangan ngomong sama dia. Bapak tukang, anaknya berapa? Kerja di mana? Itu lama dia, batu itu dari tadi satu. Tak boleh ngomong. Nah, ini kerja kita masing-masing. Nah, Ustaz Somad diundang ke sini memang untuk ngomong. Saya dari kecil ini memang ngomong aja kerja saya. Sini ada warung, sini rumah saya. Mak saya nyuruh saya beli gula. Ini yang cerita mak saya. Dulu kau kalau waktu kecil kusuruh beli gula, satu jam tak balik-balik. Sampai dijemput ke situ. Kenapa? Ngomong sama orang situ. Cerita aja. Balik ya, baru balik. Nah, jadi dari kecil. Jadi anak bapak ibu, kalau ada anak bapak ibu dari kecil ngomong aja, itu dua kemungkinan. Kalau tak jadi ustaz, jadi anggota legislatif. Anak saya nih Pak Ustaz, tak ada ngomong. Terus bawa martel aja. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Anak saya nih Pak Ustaz kemana-mana bawa jarum suntik aja. Hati-hati, tukang khitan. Bisa juga dokter spesialis. Tapi kalau salah arah, bisa jadi pecandu narkoba. Maka inilah pentingnya silaturahim. Akhirnya suasana kita mencair. Ustaz Somad nih Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah. Sebelum turun, tadi saya tanya dulu panitia. Panitia, ya, yang mana wali kota? Supaya jangan sampai salah salam. Karena pernah kejadian, turun saya, alhamdulillah Pak Wali, apa kabar? Dia senyum. Ya senyum awak, senyum. Rupanya yang disenyumkannya awak. Gara-gara salah salam. Nah, sampai ke dalam, sebenarnya saya bukan Pak Wali, ini yang wali. Tante mana muka awak? Itulah pentingnya kita bertanya dulu. Malu bertanya sesat? Dulu. Sekarang malu bertanya, jalan-jalan. Alhamdulillah silaturahim terjalin malam ini. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang rezekinya mau lapang, wa yunsa'alahu fi atharihi. Umurnya mau panjang, falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung tali silaturahim. Andai saya tak datang malam ini, umur saya tak panjang, rezeki saya tak lapang. Begitu saya datang ke Pariaman malam ini, rezeki saya panjang, umur saya lapang. Dari mana rezeki bertambah? Tengoklah kuih-kuih di atasnya. Kuih kota, ada jeruk, ada minuman, semua. Ada jagung rebus, semua ada. Kami yang di bawah ini Pak Ustaz, insya Allah. Habis ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Kenapa umur bisa bertambah panjang? Kalau sudah ditakdirkan Allah umur 50 tahun, apakah dengan bersilaturahim umur menjadi panjang? Umur nilainya bertambah. Sama-sama botol, isinya 600 ml, tapi nilainya berbeda. Botol ini 600 ml, harganya 5.000. Tapi botol yang di rumah saya 600 ml, harganya 600.000. Kenapa? Isinya madu dari Yaman. Botolnya sama apa tak sama? Sama, 600 ml. Yang berbeda isinya. Begitulah agaknya orang yang bersilaturahim. Sama-sama umur 50 tahun. Yang ini 50 tahun kerjanya nonton TV aja. Sinetron Korea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Sinetron abad kejayaan mati. Tapi yang satu lagi bersilaturahim, bersilaturahim, bersilaturahim. Yang ini isinya air putih 5.000, tapi yang ini isinya madu dari Yaman. Saya taunya itu madu. Saya minum banyak-banyak. Setelah lama baru di SMS, Ustaz Somad, madu yang diberi Bapak anggota dewan dari Jakarta itu kemarin, Ustaz tahu itu apa? Itu madu dari Yaman, harganya satu botol besar 4 juta. Sejak itu tak saya minum, saya tengok aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kualitasnya. Oleh sebab itu sama kepala kita, sama dibelah kepala kita, dibelah kepala kambing. Apa yang putih-putih di kepala kita ada di kepala kambing, tapi isinya berbeda. Kita bisa berpikir sedangkan kambing tak berpikir. Itulah mengapa Allah tidak berikan dunia ini kepada kambing. Dan kambing tak pernah marah walaupun dia selalu disalahkan. Siapa? Kambing. Kambing hitam. Pernah ada marah kambing? unjuk rasa kambing ramai-ramai. Jangan salahkan kami, kambing hitam. Tak pernah. Kenapa? Karena kambing tak pernah berpikir. Manusia selalu berpikir. Afala taqilun. Kenapa kau tak berpikir? Kadang kasihan juga kita nengok kambing ini. Nanti akan muncul namanya komisi perlindungan kambing. Saking banyaknya kambing yang dikambing hitam. Padahal yang jelas dia yang salah. Makan kambing banyak, minum susu kambing, makan daging kambing, sop kambing, gulai kambing, soto kambing, sate kambing. Begitu darah tinggi naik, siapa yang disalahkan? Kambing. Kata kambing, bukan aku salah. Kau yang makan. Coba tengok aja, pasti tak naik darah tinggi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi kita mesti baik, harus ada pertemuan-pertemuan. Alhamdulillah malam ini pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Yang duduk di bawah, yang duduk di atas, yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi di atas. Luar biasa. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang mulia Pak Wali? Apakah yang mulia Pak Dandim? Apakah yang mulia Pak Kapolres? Apakah yang mulia Pak Anggota Dewan? Apakah yang mulia Pak Ketua MUI? Apa yang mulia Pak Ketua Kepala Kementerian Agama? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Wali kota kalau takut kepada Allah, dia tidak akan korupsi. Betul? Polisi kalau takut kepada Allah akan digunakan pistol jabatan kekuasaan untuk menolong hamba Allah. Betul? Tentara kalau takut kepada Allah akan dipakainya kekuasaan itu untuk mengamankan NKRI dari semua yang mengganggu. Betul? Ustaz kalau takut kepada Allah, dia tidak akan jual fatwanya, dia tidak akan jual ayat-ayat demi kepentingan, dia tidak akan gunakan kemasyhuran macam-macam. Banyak orang nanya, bagaimana cara mengundang Ustaz Somad? Tanya ketua pengurus masjid, Pak Basharuddin. Basar, manusia. Din, agama. Basharuddin, manusia yang beragama. Tanya. Bagaimana Ustaz mengundang Ustaz Abdul Somad? Saya tidak pernah mempersulit orang. Tidak pernah minta proposal. Tak pernah saya tanya, ini masjid besar, kecil, surau, langgar, musola, masjid raya, masjid agung, masjid jami, masjid ini, tak pernah. Tak pernah minta tolong kirim tiket kelas VVIP. Very, very important person. Tak pernah. Tak pernah saya minta itu, ini, segala macam. Yang penting asal ada tanggal, insyaAllah. Ustaz bisa datang. I am coming. Aku akan datang. Akan datang, kami mau undang Ustaz, insyaAllah. Kapan Ustaz ada waktu kosong? April 2020. Ini saya kasih tahu sekarang supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jangan sampai nanti muncul lah di Pariaman, dia mau datang karena yang undang Pak Wali. Patutlah dia mau datang. Kami masjid kecil, nona tak datang. Macam SMS-nya beberapa hari yang lalu. Ustaz, bisa ke masjid saya? Maaf, penuh, saya tak bisa datang. Ustaz ke musala enggak mau, ke rumah artis mau. Astagfirullahaladzim. Saya diundang jamaah sarapan pagi. Undangan sarapan pagi, apa ini tolak? Yang ada itu tolak bala, tolak sarapan mana ada? Ustaz bisa sarapan pagi rumah saya? Bisa, saya datang. Begitu saya datang sarapan, rupanya adiknya artis. Kan tak mungkin kita tanya, Ustaz bisa datang, ada keluargamu artis? Kan tidak. Kita datang ya kita makan. Kita tengok rupanya, adiknya artis. Dan saya tak ada nengok wajahnya. Saya makan, saya tengok aja makan. Kenapa Ustaz tak tengok wajahnya? Mata orang nengok saya. Terus saya tengok, orang nengok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi fitnah-fitnah luar biasa. Marahkah Ustaz kepada orang menuduh macam-macam? Tidak. Sebelum tidur malam saya sudah doakan, ya Allah, orang yang mengejek, orang yang membuli, orang yang memfitnah, beri dia hidayah, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan matikan dia husnul khatimah. Gitu. Kalau bisa secepat-cepatnya dia mati. Enggak, tak boleh kita doakan orang yang tak baik. Panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kita doakan yang tak baik. Ini ada orang doakan tak baik, ya Allah, aku sakit betul hatiku nengok tetangga aku ini. Kenapa? Mobilnya besar. Tetangga ini aku sakit betul. Kenapa? Rumahnya besar. Tapi yang paling sakit ini, kenapa? Bininya besar. Kenapa kita marah menengok orang dapat nikmat? Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, nikmat Allah syukuri, nikmat Allah. Bapak-bapak yang jauh di perantauan, hari baik, bulan baik, Syawal 1439, pulang ke kampung halaman, undang tetangga, sahabat, kerabat, makan, minta maaf kepada mereka dalam acara silaturahim. Pertama kasih dia makan, makan, makan, makan, makan. Habis makan, minum, minum, minum. Habis itu buah, buah. Setelah itu baru kata sambutan. Tetangga, sahabat, kerabat sekalian, ini masanya kami keluarga ingin mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah kami? Tentu semua orang sudah kenyang. Nah, minta maaf. Begitu juga dengan saya yang baru saja sampai ke Pariaman. Tapi tentu selama ini banyak silap salah saya menyinggung perasaan, ceramah saya, kata-kata saya menyakiti hati. Maka maukah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Nah, selesai. Itulah inti daripada silaturahim. Jangan sampai ada dendam kesumat di dalam. Bapak sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Kenapa tak mau salaman? Saya sudah maaf sudah. Tapi yang nengok wajahnya mau muntah saya. Oh, berarti belum. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustaz. Sudah ke rumah dia? Belum. Kenapa? Saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk menginjakkan kaki ke rumah dia, 2021 Pak Ustaz. Oh, belum. Karena ciri maaf adalah tak berkesan sama sekali. Ma'amin muslimaini, dua orang muslim, yang taqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Saya bersalaman dengan Pak Wan, salaman dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, salaman dengan Bapak Ketua MUI, salaman dengan. Tapi tadi Pak Ustaz yang perempuan, Ustaz kenapa tak mau salaman? Saya takut nafsu saya naik. Saya berkurus-kurus gini pun nafsu juga. Jadi jangan tersinggung kalau salaman. Pas mau salaman, banyak juga orang sekarang kalau yang salaman nenek-nenek dia gini. Kalau anak gadis, jangan terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang. Sehat mak, macik sehat, mak akak bawa mak gini, lalamun tak basuh. Itu kalau anak gadis baru. Cuman kadang kita udah gini, dipegangnya juga tangan kita. Astagfirullah. Boleh foto berdua Ustaz? Makanya ini ada tim kita, mereka kawal. Jangan, jangan, jangan. Laki-laki, laki-laki. Sini, laki-laki. Laki-laki sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Mereka sayang, khawatir. Ini kan zamannya fitnah. Nanti ada yang mengkrop foto. Oh, foto. Pasanganku dunia akhirat. Kan gawat, saya tak masalah, laki dia mengamuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka menjaga fitnah-fitnah luar biasa. Apa yang berbunyi tadi? Drone. Tak ada drone, takut tersangkut di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim harus tetap terjaga. Ustaz Somad tega, Ustaz tak datang menyambung silaturahim ke rumah kami. Susah-susah kami mengantar surat undangan ke tempat Ustaz. Kenapa tak datang waktu pesta pernikahan anak kami? Kata Ustaz waktu ceramah, idza da'aka, kalau kau diundang, fajibu datang. Kenapa tak datang? Aku sudah datang ke rumah kalian. Kenapa tak masuk? Karena kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengajar. Saya buka pintu kendaraan, pas mau turun, langsung jatuh bangun aku menjauh. Tak jadi saya turun, saya tutup, berangkat saya balik. Kenapa Ustaz tak turun? Nanti nampak saya keyboard, saya nyumbang pula dua lagu. Daripada bangkit naluri lagu saya, bagus saya pulang. Oh itu sebabnya, ya. Jadi Ustaz mau datang kalau acara anak kami nikah? Ya, kalau begitu kami nikahkanlah sekali lagi Pak Ustaz. Anak yang itu juga, tidak anak yang lain. Insya Allah saya datang. Datang saya sekali lagi, lagunya sudah dirubah. Lagu nasib. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Yang menyanyi laki-laki, pakai jubah panjang, menengoknya hati kita tenang. Ini tidak. Awak Ustaz, pakai baju koko. Datang pakai peci, naiklah anak gadis pakai rok pendek. Mau ditengok, jamaah nengok awak. mau tak ditengok mubazir. Dan dia sempat salah lah. Oleh sebab itu setelah pengajiannya ada perubahan insyaAllah. Robahlah itu nasib-nasib. Nah, anak-anak muda latihan nasib. Bagaimana lagu nasib yang gadis-gadis? Coba tengok itu ada nasib yang sedang viral lagu anak gadis. Saya dapat videonya hari ini aja sampai 3 orang ngirim video. Siapa namanya? Saya tak mau sebut namanya. Nanti saya sebut namanya ada pelenggar kan. Oh, itu bagus sekali. Ustaz, anak kami yang perempuan ini mau nyanyi nasib. Bagus. Tapi katanya suara perempuan aurat. Suara perempuan itu aurat kalau lemah, lembut, gemulai, mendesah-desah. Kalau berselawat tak apa-apa. Selawat dia. Lupa pula saya selawatnya itu apa. Berselawat dia. Mana ada orang bernafsu dengar dia berselawat? Dia berselawat, Pak Ustaz. Saya kalau nengok dia berselawat, naik nafsu saya. Nah itu gila. Kalau ada di antara bapak ibu mendengar, ada orang mendengar anak berselawat, dia bernafsu, kabe capek. Masuk ambu baunya datang ke rumah sakit jiwa. Lagi lo tu. La tahdha'na bil qawl. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada orang yang tak tahan mendengar suara perempuan, dia langsung error. Tak tahan dia. Jangankan suara ibu mendayu mendesah, suara mesin penyambung pun tak tahan dia. Pulsa Anda tinggal 200 perak lagi. Itu nafsu juga dia. Parah. Dan kalau ada orang model seperti itu, itu lain. Makanya ibu jangan suara mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Pariaman. Kamu salah sambung ya? Iya, matikan coba. Jangan dijawab dengan suara mendesah. Di mana? Pariaman. Iya. Nah itulah error dia langsung. Nah, jadi nasib-nasib ini mesti dihidupkan. Pengajian-pengajian, mohon maaf, bukan mau mendikte, bukan mau bertanya-tanya. Masjid Raya Kampung Baru, jamaah masjid anak-anak mudanya tetap ada kan? Ya. Alhamdulillah, saya yakin ini anak-anak muda. Yang bisa naik ke atas itu anak muda. Orang tua mana berani naik? Mana berani naik ke atas? Saya aja bingung, cuman manjat ke atas. Anak muda yang naik ke atas. Anak-anak muda ini lah. Saya pun semangat ceramah malam ini kan nengok anak-anak muda ramai. Tengok, ini kalau disurvei, tolong undang lembaga survei Indonesia untuk membuktikan malam ini mana yang banyak, orang muda apa anak muda apa orang tua. Allahu Akbar. Nah, itu tanda orang anak muda. Coba nanti kalau mau ngetes jamaah itu banyak anak muda apa orang tua, dari takbir. Kalau orang tua, Allahu Akbar. Allah, Allah. Ya enggak bisa kue. Asal dia ngek suara Allah. Ini kalau anak muda kan yakin lah. Allah Allah. Ambulan dan camih mendengar. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita tetap jaga. Jangan ada hoax di antara kita. Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada fitnah-fitnah. Tiga orang anak bangsa, anak putra putri dari Pariaman sedang bersaing. Jangan gara-gara ini putus silaturahim kita, betul? Istikharah. Istikharah dengan benar. Inna sam'a. Gunakan telinga baik-baik. Dengar ini orang. Track record. Siapa dia? Dari mana dia? Dengar baik-baik. Yang pendengarannya terganggu, segera datang ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Setelah dengar, sam'a, basar, mata. Tengok baik-baik. Yang matanya terganggu, operasi katarak. Calon ini baik apa tidak? Tengok balehonya baik-baik. Tengok posternya baik-baik. Besar. Masya Allah. Masya Allah. Jarang-jarang awak ceramah dapat baleho sekarang itu. Gunakan mata baik-baik. Lihat. Sama tak foto asli dengan foto baleho? Sama wal basar. Setelah dengar baik, pandang baik, ada satu yang tak bisa ditipu. Tanyalah hati nurani, betul? Nah, istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allah. Samo bantu awak kan menikah dulu. Calon awak kan banyak. Apalagi nan playboy cap tupai. Lumpek siko, lumpek siko, lumpek siko. Nan kadang galaknya ini. Buya, Eko, ada limo calon awak. Siapa akan dipilih kok? Ah, istikharah dulu. Siapa namanya? Asia, Aisyah, Fatimah, Rukayah, Zainab. Ada cik lain siapa? Kristina. Ah, istikharah. Abarana nampak? Kalimonya nampak buya. Ah, itu alun putri kaji lain. Ah, cuba istikharah dulu. Alhamdulillah, nan surangko nan nampak. Mangai itu nan lagi pilih. Ah, apaknya puluh kayu. Ah, istikharahmu belum betul. Ah, baik tujuan nan tiga urangko awak istikharah. Dengar baik-baik, pandang baik-baik, pikir baik-baik, renungkan baik-baik, istikharah. Allahu Akbar. Lah, ibu lah dapat siapa kali pilih tanggal 27 Eko hari Rabu pagi. Allah, ya. Siap, Eko orang. Mana ada Eko yang pilih? Ah, nyala lagi lah banyak lah dia gihnya jilbab dua. Ah, Eko lah Musa lo pilih nak. Wah, ada Eko. Maka tuluskan, bersihkan, jangan sampai ternoda, jangan terima money politik duit. Saya akan dapat telpon nanti dari Pariaman, dari Medan, dari Pariaman, dari Jakarta, dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kami dapat serangan pajar Ustaz, amplop berisi duit. Gimana ini? Berapa? 500 ribu. Haram. 5 juta Pak? Haram. Kalau kita bagi dua ya? Ini ulama tidak sepakat dengan saya. Ada juga yang mengatakan makruh. Oleh sebab itu doakan Ustaz Somad selalu istiqomah. Yang paling penting doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Yang kini banyak loh yang ingin awak capek mati nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan ini kita jaga. Jangan jaga gara-gara pilkada rusak ukhuwah Islamiyah. Tetap sholat berjamaah. Pilkada sama pilkabi tidak terlalu jauh. Bedanya pilkada kok awak mesti ingat. Kalau tidak ingat tidak jadi. Kalau pilkabi lupa pun jadi. Nang galak nenalan babi ini pulo. La ilaha illallah. Jangan sampai golput. Betul? Gunakan suara sebaik-baiknya. Ingat, Allah Maha Kuasa. Allah berikan kuasa ke tangan engkau. Kau berikan kuasa kepada orang beriman yang paling terbaik di antara yang baik. Sodonya baik, semuanya baik, tapi kita mesti menseleksi yang terbaik. Betul? Allah berikan kuasa kepada engkau. Kalau tidak diberikannya kuasa, kau tak bisa menggerakkan tangan. Kau gerakkan tangan, pagi kau tusuk pakai paku. Tidak, lu ada paku si tubuh ya, bawa paku dari rumah. Tidak ada paku ketek, paku payung bawa. Ibu-ibu tidak perlu bawa paku, tusuk konde lah tu. Tusuk. Itu gunanya tu kalau ada pencuri, maling, tusuk. Laki dan selingkuh, tusuk tu. Kejam bu ya. Lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan, silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah Ustaz Somad? Kalau datuk nenek awak bersaudara kandung sepupu, dua pupu, sewali, dua wali, itu namanya silaturahim. Tapi saya dengan bapak ibu tidak silaturahim. Walaupun datuk awak sama datuk ambo, datuk-datuk. Lalu hubungan kita apa? Ukhuwah Islam. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hubungan awak sama Cina, hubungan awak sama Batak Kristen, hubungan awak sama Konghucu, itu tidak ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah wathaniyah. Sama-sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Ustaz Somad sama Donald Trump, ukhuwah Islamiyah indah, ukhuwah wathaniyah indah. Ambo sama Donald Trump ada hubungan ukhuwah insa, sama-sama manusia. Ambo manusia, nyo manusia. Nyo manusia aja kan? Adonan itia, Donald bebek namanya. Jangan lupa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia beriman tidak boleh memusuhi ini tiga: uhuwah imaniyah, uhuwah islamiyah, uhuwah wataniyah, uhuwah insaniyah. Sampai pokok kayu pun tak boleh dimusuhi. Tiba-tiba besok pagi datang orang bawa kampak, dia potong pokok kayu, pam pam pam pam pam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, daunnya rindang, saat ada panas terik matahari, ada orang bernaung di bawah, dia bawa potong pokok kayu. Akhirnya besok tak ada lagi pokok kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu kau potong, disungkurkan ke dalam api neraka. Apalagi kalau 100 hektar kau potong. Banjir, reboisasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami dari kepala kantor Kementerian Agama, karena sudah banyaknya pokok kayu yang ditumbang di hutan, akhirnya akar kayu hilang, longsor, akhirnya banjir mandang, maka kami mengeluarkan peraturan. Kata Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu provinsi, tak boleh saya sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi gimana peraturannya Pak? Siapa yang mau nikah, maka bawa satu bibit pohon kayu. Jadi setiap anak muda yang mau nikah, bawa satu pohon. Yang mau cerai, bawa dua pohon. Begitu. Akhirnya banyak pokok kayu, penanaman reboisasi. Mana yang lebih banyak Pak? Angka nikah apa angka cerai? Angka cerai lebih tinggi daripada angka nikah. Jadi apa efek positifnya? Pokok makin banyak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim rusak. Yang paling dekat dengan kita, siapa yang paling dekat dengan ibu? Bapak. Siapa yang dekat dengan bapak? Ibu. Makanya Nabi berkata, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi tak mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang punya jabatan. Nah, orang yang paling baik orang yang banyak hartanya. Bukan. Orang yang paling baik kepada ibu-ibu. Bu, jawab dengan jujur. Bapak baik tak sama ibu? Dari bunyinya tak yakin dong. Ibu itu orangnya rendah hati, tawadu. Dia tidak mau menunjukkan suaminya yang paling baik. Maka dia jawab, baik bu, baik. Dalam hatinya, baik. Saking baiknya bapak itu tak pernah manggil nama saya, Pak Ustaz. Apa dipanggilnya? Saya. Macam Nabi Muhammad, Nabi mana pernah manggil Aisyah? Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, ahmar, merah, kulitnya putih, kena cahaya matahari, kemerahan. Ya Humaira. Oh, jadi Nabi manggil Ya Humaira, ya, wahai yang putih kemerahan. Boleh saya panggil bini saya putih kemerahan, Ustaz? Panggillah. Tapi nyo hitam bu ya. Tidak apa-apa. Menyenangkan hati orang itu nan pahala nan paling gadang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Panggil. Ah, pulang dari siko panggil Ya Humaira. Insyaallah. Yang jujur mana? Enggak dipanggil Ya Hajar Aswad. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah baiknya. Pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah, lalu dia cium bau madu yang agak asam, namanya maghafir. Madu awak tak ada bau, tapi ini madu agak asam dari saripati bunga yang masam. Aisyah menutup mulut. Kenapa Aisyah? Bau masam ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Sejak besok aku tak akan makan maghafir lagi. Untuk diriku, bukan untuk umatku, aku tak akan makan maghafir. Turun ayat, ya ayuhan Nabi, Ya Muhammad, la tuharrimu ma ahallallahu lak, jangan kau haramkan yang halal. Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Jangan kau haramkan yang halal, hanya ingin menyenangkan hati Aisyah radhiyallahu anha. Sampai begitu lembutnya Nabi. Kalau memang kau tak suka maghafir, aku tak akan makan maghafir. Begitu. Ini sekarang, bang, bau tembakau bang. Terserahlah, duit-duit aku. Kalau masih mau bersamaku, cium bau tembakau ini. Kalau tidak, cari yang lain. Oh, kejamnya. Ini bukan orang beriman. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu. Bil manni wal ala, dengan kata-kata yang kasar, sumpah serapa, caci maki, qaulu ma'rufun, kata-kata yang lembut, wa ma'firatun, memberian maaf, khairun, lebih baik min shadaqatin, daripada buat baik, buat baik, buat baik yatsma'uha ala, tapi menyakiti hati orang lain. Ustaz Somad itu yang paling banyak menyakiti hati orang. Cerita tentang narkoba, tentu yang sakau kemarin sakit hati. Cerita tentang zina, yang kemarin berzina sakit hati. Cerita tentang mencuri, yang maling kemarin sakit hati. Insyaallah orang tak ada yang sakit hati dengan ceramah saya, betul? Tak ada sakit hati, karena pengalaman yang sudah-sudah, yang tersinggung dengan ceramah saya 2 hari mati. Ustaz Somad, tolong ceramah di kantor kami ya, insya Allah saya datang. Tapi kalau bisa Ustaz jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Siapa yang tak pakai jilbab akan dituntut di hadapan Allah. Iko buya, aku tak bisa diundang. Itulah nawak pesan, itulah disabui. Kanai blacklist. 3 bulan tak diundang. Sesudah itu telefon balik, Ustaz bisa datang? Patang lampu lah di kanai blacklist. Alhamdulillah buya. Mana? Matinya. Alhamdulillah. Iku ambo heran jo mencalik masaji raya kampung baru. Kok berani ngundang ambo? Padahal nambo ambo dak keluar dalam nando ratu itu. Iku nampaknya termasuk masjid nenekat iku. Ah, siap-siap ketua masaji dipanggil dia. Tapi awak ndak came, dek apo bapak kepala kantor Kementerian Agama Allah merekom awak. Mak ambo pede ceramah malam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, kebaikan insyaAllah. Kamera nan resmi lah aduh, pakai tiang. Nan di belakang agak-agak semi resmi lah aduh, tiang ketek. Tapi anak-anak muda tetap dia pakai HP. Sakit sebelah kiri pakai dia sebelah kanan. MasyaAllah. Inilah harta yang bisa membawa kepada surga. Walaupun dia bukan buatan orang Islam. Ini dari Korea, si anak monyok Samsung. Itu enggak orang awak. Aduh lah ya, apel nan dikunyah setengah. iPhone namanya. Sedangkan lari kanai kunyah aja mahal, aku nan utuh lah. Memang Masya Allah. Aduh lu dari Jepang, Sony. Selama iku lubang Jepang nan tahu. Ini aduh. Masya Allah, iko sodo malam ini dipakai, semua ini dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi aku cari auto, motor, sepeda motor yang diparkir panjang, semua yang diparkir itu malam ini semuanya nikmat. Kenapa? Karena dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan ke semesta alam, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Pariaman mengaji sampai masjid melimpah. Kalau ditanya, bagaimana masjid di Pariaman? Melimpah, lihat sampai di dalam, kosong. Aduh, orang lalu. Apa ini? Itu yang mau kecekkan ke Pak Wali tadi. Kalau bantu iku banyak orangnya, Pak Wali, maaf membuat acara dalam masjid. Tak muat masjid kita. Di mana masjid kita, Pak Wali? Insya Allah, Ustaz Somad, tiang panjang sudah ditegakkan. Di mana? Di atas laut. Masya Allah. Selama ikonan nambo tahu masjid di atas laut itu ditampai ambo kuliah dulu. Nama kotanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Casablanca. Cara membacanya Casablanca. Casa artinya rumah. Blanca kosong. Casablanca rumah kosong. Casa rumah. Blanca putih. Casablanca rumah putih. Ibu kota Maroko. Masjidnya di atas air. Rupanya di Pariaman pun akan dibangun masjid di atas air. Allahu Akbar. Ah, nanti ambo kalau masjid itu siap, ambo akan berfoto di atas. Ditanya orang, ikut di Casablanca ya? Tidak. Casablanca dakek kampung ambo. Di mana tu? Pariaman. Bangga kita yang mengeluarkan SK-nya, yang memperjuangkannya dengan kekuasaan. Itulah amal jariah. Beramal mesti cerdas. Solat, solat, solat. Setelah solat, mati, putus, berhenti. Tak ada jenazah tegak berdiri sholat. Orang mati kalau sudah mati berhenti, tapi ada yang cerdas, sudah mati pun pahala sholat tetap mengalir. Apa dia? Mendirikan masjid. Besok pagi dua masjid besar, saya dengan Ustaz Doni, Masjid Raya Padang satu kali, Masjid Agung Padang satu kali, dua kali pengajian. Masjid Masjid Raya Kampung Baru mengalir pahala kepada orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf keramik. Saking banyaknya duit orang Kampung Baru Pariaman, sampai-sampai keramik itu memanjik sampai kate itu. Luar biasa duit orang Kampung Baru, memanjat sampai ke atas, kubahnya besar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, halamannya. Inilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana hartamu yang banyak? Mana duitmu yang banyak? Bangun masjid. Mana lagi? Ini paling penting. Sekolah Tinggi Agama Islam. Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman meninggal abad 17, 18, 19, 20, 21. Syekh Burhanuddin 400 tahun yang lalu hidup, tapi sampai hari ini dikenang sepanjang zaman. Mursyid Tarekat Syattariyah dari orang ulama besar bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili, Singkel, Aceh. Pertama menerjemahkan Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dialah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia punya murid satu orang namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan Jawa Barat, yang menenggakkan Tarekat Syattariyah di Jawa Barat. Dia punya murid satu lagi, jauh, kota terjauh di dunia. Kota terjauh di dunia bernama Ujung Pandang. Sekarang namanya Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kemudian Belanda marah karena Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, Makassari, orang Makassar. Campakkan dia. Akhirnya dibuang oleh Belanda ke Durban, Afrika Selatan, South Africa. Menunjukkan orang tarekat bukan memetik tasbih dalam kelambu, bukan sekedar berzikir Allah, Allah, Allah, tapi semangat jihadnya membuat Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Salah satu dari murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Itulah dia ulama besar sampai hari ini. Kenapa terus ada generasi? Karena pendidikan agama Islam. Tegak berdiri Sekolah Tinggi Agama Islam. Oleh sebab itu anak-anak kita daftarkan. Ustaz dosen di mana? Fakultas Usuluddin. Berapa jurusan ada di dalam? Ada tiga. Ada tafsir hadis, ada akidah filsafat, ada perbandingan agama. Usul, dasar. Dasar bangunan, kenapa kubahnya tegak? Kenapa atapnya kokoh? Karena ada usul, dasar, fondasi. Seandainya fondasinya kayu lapuk, sudah lama masjid ditumbang. Na'udzubillah. Dasar agama. Aliran sesat tidak akan bisa masuk ke Pariaman. Aliran sesat tidak akan bisa masuk ke tempat kita. Kenapa? Karena ada dasar yang kuat. Maka masukkan anak-anak Anda belajar ke Sekolah Tinggi Agama Islam sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Yang mau buat iklan tinggal potong saja 2 menit, 1 menit Instagram, tambahkan tanggal berikutnya. Like and share. Ini anak-anak banyak yang tak mau sekolahkan agama. Anaknya sekolah di mana? Teknologi, mantap. Ada mau minang anaknya. Apa titelnya insinyur? Welcome. Apa itu SPOG? Welcome. SPOG itu spesialis kok. Ada lagi namanya SPOT, spesialis tulang belakang ortopedi. Apa? SAG. Anak. Sarjana alam goib. Padahal itulah yang akan mengirim besok kepada dia untuk mertuaku yang sudah dimakan cacing tanah, Al-Fatihah. Tiga dokter spesialis menengok orang tua terbujur kaku di ruang ICU, tak bisa berbuat apa-apa. Mata kepala saya sendiri menengok orang tua terbujur kaku di ruang ICU, yang satu macam menengok kucing, yang satu menengok lama, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Lama-lama keluar HP di fotonya bapaknya. Ayahku tak mati-mati. Bagi yang suka, tolong like and share. Nah, kawannya pula mengkomen, amin, amin, amin, amin, amin. Tak tahu dia bagaimana menangani orang. Coba kalau dia tahu agama, dia belajar agama, dia tanya ayahnya, ayah, ayah bisa sholat? Kenapa ayah menangis? Aku junub. Bagaimana cara mandi junub sakit? Tenang, berwudu ya. Tunggu turun aku ke bawah. Nyari apa? Nyari tanah. Ambilkan tanah, letakkan di atas koran. Cari di bawah rumah sakit. Cium dulu, mana tahu ada bau kencing kucing. Tak ada. Tayamum kan dia. Ayah tayamum ya, ya. Ayah tak boleh mandi kan? Dokter sudah memvonis jangan mandi, Pak. Kalau mandi, mati. Ambilkan tanah, pukulkan tanah sekali, depukkan ke wajahnya. Pukulkan tanah sekali, usapkan ke tangannya. Bisa duduk ya, tak bisa duduk, baringkan. Mana arah kiblat Bu Suster? Mana arah kiblat Bu Dokter? Miringkan. Allahu Akbar. Habis itu bertasbih. Hatinya tenang, hatinya nyaman, hatinya tentram, hatinya damai. Lagi-lagi yang menyelamatkan ini adalah agama. Makanya doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Agama duluan. Mau mencari pemimpin, agamanya duluan. Mau mencari calon menantu, agamanya duluan. Marah Ustaz. Dah. Ini kan makin malam orang udah ngantuk. Allah malam sama cinta. Jamaah sekalian, marilah kita mencari menantu beragama. Oke, kuat-kuat. Jadi kalau saya bersuara kuat, itu bukan marah, ngusir setan. Jadi kalau ada yang tersinggung, berarti dia kesetanan. Agama duluan. Datang orang meminang anak ibu. Bu, saya mau minang anak ibu. Mobilnya mana? Jangan tanya mobilnya. Pertama yang kau tanya adalah fit and proper test. Bagaimana agamanya? Ini pengajian malam ini sekaligus fit and proper test. Ibu-ibu yang mencari calon menantu, menantu ibu tak jauh-jauh dari sini. Daerah saya sini. Tengok, yang di atas-atas tembok. Tengok. Itu yang paling kuat perjuangannya. Tuh. Insya Allah, kalau ibu beri ke dia selamat, tak akan banjir. Dia di atas tinggi. Selamat insya Allah. Itu dilihat. Betapa indahnya ketika pertemuan itu karena pengajian. Anak bertanya, ayah dulu jumpa sama mama di mana? Waktu acara pengajian di Masjid Raya Kampung Baru. Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Siapa yang ceramah? Ada Ustaz viral waktu itu. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing kremi. Gimana acara pengajian malam itu ya? Oh, malam itu dikasih pembatas. Ini perempuan, ini laki-laki. Pembatasnya berwarna kuning. Itu dia kainnya. Itu kain pembatas. Sana perempuan, sini laki-laki. Kenapa bisa ada perempuan di sini? Khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu di depan, ku ama-ama awak. Ini jamaah VVIP, very very important person. Itu bukan asal-asal, ini panitia. Itu khusus kain kuning itu sebagai pembatas. Pasang sampai ke belakang. Supaya apa? Tak bercampur laki-laki dan perempuan. Supaya jangan sampai ada fitnah. Apa itu pengajian Ustaz Somad? Jauh daripada sunnah. Tak dihadiri malaikat. Karena bercampur laki-laki dan perempuan. Hai saudaraku. Nih, pembatas. Kenapa ayah bisa jumpa sama mama? Waktu pulang, sendal kami hilang. Waktu papa nyari-nyari sendal, berantuk sama mama. Akhirnya setelah itu papa pun datang ke rumah mamamu. Dan ketika itu atukmu datukmu kejam marah waktu itu. Kenapa datang-datang kemari? Saya mau kenalan sama anak bapak. Kenalan sama saya saja. Pak, saya ingin menjadikan anak bapak menemani saya dalam susah dan senang. Tak ada susah-susah, senang aja. Tujuan kamu apa? Ingin menjadikan anak bapak menemani saya dalam jihad hidup saya sampai kematian tiba. So sweet nah. Kolah yang akan menjadi menantuku dunia akhirat. Tapi sayangnya itu hanya ada sinetron-sinetron saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang yang soleh-soleh ini dipertemukan dengan yang solehah-solehah, maka lahirlah anak-anak ke depan yang akan menjadi anggota legislatif, yang akan menjadi wali kota Pariaman 2 periode tahun 2040. Abdul Somad sudah mati, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena mereka merekam ceramah malam ini diputar oleh anak-anak yang malam ini lajang gadis, mereka tonton dengan anak-anak mereka. Itulah ustaz yang dulu mempertemukan kami di Masjid Raya Kampung Baru Pariaman, dan alhamdulillah kita melihatnya hari ini. Mengalir pengajian itu macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Apa yang diharapkan hidup ini? Kita akan mati. Dulu katanya panjang umur. Sampai berapa umurnya? 120 tahun. Sampai berapa? 80 tahun. Datuk kamu meninggal umurnya berapa? 80 tahun. Nenek kamu meninggal umurnya berapa? 90 tahun. Sekarang orang 40 tahun sudah dibor otaknya. Sianu meninggal kenapa? Minum kopi, mati. Kok bisa mati? Kopi Mirna diminum. Mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, umur semakin pendek tapi semangat luar biasa. Saya sudah ceramah berapa lama? Tadi saya mulai ceramah pas jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit saya sudah ceramah. Jamaah tetap bertahan. Dimana-mana sih? Oh. Dimana-mana saya ceramah 60 menit, kadang baru 30 menit sudah menundur. Tapi di Pariaman, Masya Allah, tegak. Yang berdiri tetap berdiri. Anak-anak berdiri saja. Semangat. Kita doakan anak kita jadi anak soleh pemimpin masyarakat. Jadikan anak-anak Pariaman sebagai penghafal Qur'annya Allah. Jauhkan dari riba, jauhkan dari zina, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari aliran sesat. Jadikan mereka para pejuang agamamu di atas muka bumimu ini, ya Allah. Abdul Somad sudah tua, sudah 41 tahun. Mati 2040 mati, insya Allah. Ceramah ini tak tahan. Ceramah ini paling tahan 10 tahun lagi. Habis ini suara sudah tak kuat lagi. Malam ini masih kuat. Assalamualaikum. Masih kuat lagi. Tapi 20 tahun lagi. Assalamualaikum. Judul pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, umur ini pendek tapi ada orang yang tak mati-mati. Siapa dia? Syekh Burhanuddin Ulakan. Sudah meninggal tapi sampai hari ini namanya basapa, basapa orang datang berbondong-bondong. Tuan Guru Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sudah meninggal tapi sampai hari ini masih hidup. Syekh Jamil Jahu, Inyak Jahu, sampai hari ini masih hidup di hati murid-muridnya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sampai hari ini masih hidup. Tafsir Buya Hamka dibaca orang, meninjau menjadi saksi kelahiran anak manusia dari bumi Minangkabau. Artinya apa? Kau bisa tak mati-mati. Oh, tak mati-mati Highlander lah Ustaz. Tak mati karena apa? Karena jasa. Walaupun hidupnya dulu dia tak pernah dikenang. Mereka dulu tak pernah ingin berbuat ini supaya dikenang, buat tarekat supaya dikenang, buat tafsir Al-Azhar biar supaya dikenang, menulis novel tenggelamnya kapal Panderwing supaya dikenang. Mereka tak pernah ingin dikenang, tapi Allah membuat mereka dikenang sepanjang zaman. Hai Abdul Somad, jangan kau sangka videomu viral kau akan dikenang sepanjang zaman. Belum tentu, tapi amal akan dikenang karena ikhlas. Orang yang ikhlas, nama sifatnya ikhlas. Orang yang ikhlas itu moh. Nanti disangka menguji Pak Wali Kota. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana-mana saya ceramah begitu. 60 menit ceramah. Habis itu menjawab pertanyaan. Biasanya 30 menit. 60 tambah 30 sama dengan 90. Itulah waktu saya yang bisa tegak berdiri. Habis itu kaki pun bergoyang.